السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إن شاء الله تعالى kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah masuk kepada hadis musyi' salatahu, bab sifat salat. Telah kita bawakan hadis pada pertemuan yang lalu dari Abu Hurairah tentang salah seorang sahabat yang tidak tumakninah di dalam salatnya, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulangi salatnya hingga beberapa kali, hingga 3 kali. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW sifat salat, tata cara salat yang sah, yang sahihah, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ada beberapa faedah yang belum kita sebutkan. Disebutkan oleh ulama bahwasanya semua yang disebutkan dalam hadis, daripada perkataan maupun perbuatan, hadis Abu Hurairah, yaitu yang artinya apabila engkau sholat, sempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah, kemudian ruku, kemudian tuma'nina, kemudian bangkit dari ruku, kemudian sujud tuma'ninah, kemudian bangkit dari sujud, kemudian duduk dengan tuma'ninah, kemudian sujud dengan tuma'ninah, sampai selesai. Ini adalah kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun di dalam sholat yang tidak sah apabila ditinggalkan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, ya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ini rukun, bukan cuma sekedar wajib. Jadi ada syarat, ada rukun, ada wajib, kewajiban-kewajiban sholat, ada sunnah-sunnah sholat, ada yang diperselisihkan oleh ulama apakah dia sunnah atau bukan sunnah, ya. Seperti misalnya duduk istirahat, mayoritas ulama mengatakan itu bukan sunnah, sebagian ulama yang lain mengatakan itu sunnah. Sebagian ulama merinci kalau dibutuhkan dia sunnah, kalau tidak dibutuhkan ya dia tidak sunnah, seperti itu. Jadi kalau rukun maka dia tidak sah ditinggalkan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kalau kewajiban sholat tahapnya baru wajib, sekedar wajib, maka yang demikian dia tidak sah sholat kalau ditinggalkan dengan sengaja, tapi tetap sah kalau ditinggalkan tidak dengan sengaja. Seperti misalnya tasyahud awal, Rasulullah SAW pernah meninggalkan tasyahud awal, ya. Pernah Rasulullah SAW meninggalkan tasyahud awal, ya, kemudian sahabat bertasbih, Rasulullah SAW terus, Rasulullah SAW meneruskan sholatnya, dan beliau sujud sahwi sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam. Ya. Kemudian yang pertama disebutkan dalam hadis tersebut adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya. Karena yang sebelumnya wudu dan menghadap kiblat itu bukan rukun salat, tapi itu syarat salat. Beda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu kewajiban-kewajiban yang dilakukan sebelum melaksanakan suatu ibadah, ya. Tapi rukun itu kewajiban-kewajiban yang di tengah ibadah, itu salah satu perbedaannya. Maka di sini kita sebutkan yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga ruku. Kemudian bangkit dari ruku, i'tidal dari ruku. Kemudian yang kelima sujud. Yang keenam bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh tuma'ninah di setiap gerakan-gerakan tersebut. Yaitu ma'ninah, artinya kadar wajibnya seseorang tenang dengan tidak terburu-buru, minimal menurut pendapat yang rajih, minimal kadarnya bacaan tasbih yang wajib, ya minimal kadarnya. Jadi misalnya seperti apa kadar tuma'nina di dalam sujud, ya minimal dia Allah Akbar sujud, dia baca subhana rabbiyal a'la, minimal itu. Ya, demikian juga kadar minimal ketika ruku, minimal baca subhana rabbiyal azim. Itu kadar minimal daripada tuma'ninahnya. Atau duduk di antara dua sujud, minimal rabbighfirli. Itu batas minimalnya. Ya, jadi kita ulangi, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga ruku, yang keempat i'tidal. Ya. Bangkit dari ruku dengan tuma'ninah, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian tuma'ninah dalam setiap gerakannya, adapun tasyahud, salawat, kemudian salam, disebutkan oleh Imam Baghawi rahimahullah ta'ala, itu diketahui oleh sahabat yang ditegur oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi di dalam hadis Abu Hurairah tidak disebutkan tasyahud, salawat dan salam. Kata Imam Baghawi, kenapa tidak disebutkan dalam hadis tersebut? Dikarenakan dia ma'lum ala sa'il. Dia suatu hal yang diketahui oleh si penanya atau sahabat yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan wajibnya wudu dan menyempurnakan wudu untuk sholat, dan dia kita sebutkan tadi sebagai syarat. Demikian juga wajibnya menghadap kiblat untuk sholat. Ini tentu bagi yang mampu semuanya, ya. Karena kondisi-kondisi tertentu tidak mampu. Kondisi-kondisi tertentu tidak mampu. Seperti misalnya orang yang sakit, tidak sanggup untuk berwudu, atau tidak mendapatkan air, atau tidak memungkinkan untuk berwudu. Tidak memungkinkan untuk berwudu, misalnya terbelenggu, ya, di penjara dan lain sebagainya. Maka dia cukup bertayamum, dan bahkan sekalipun wudu tidak sanggup, tayamum pun tidak sanggup, maka sholatlah semampunya. Ini dikatakan ulama dengan istilah sholat faqidat tahara, sholatnya orang yang tidak bersuci. Kondisinya seperti itu, misalnya terbelenggu di borgol tangannya atau di ikat tangannya, dia mau sholat, ya kan, tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum. Terus bagaimana? Ya, terus dia sholat semampunya, walaupun dalam keadaan tidak berwudu dan tidak bertayamum. Demikian juga dengan menghadap kiblat, itu bagi yang sanggup. Bagi yang tidak sanggup, maka kewajiban-kewajiban tersebut atau syarat-syarat tersebut menjadi gugur. Demikian juga kewajiban-kewajiban di dalam sholat, rukun-rukun di dalam sholat. Ya, sanggup, tidak sanggup, sanggup berdiri, wajib hukumnya berdiri. Kalau sudah tidak sanggup, maka gugurlah kewajiban tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jamb, fa illam tastati' fa mustalqiyan." Salatlah engkau sambil berdiri, kalau sanggup. Sementara berdiri adalah salah satu rukun daripada rukun salat. Kalau tidak sanggup sambil duduk, kalau tidak sanggup sambil berbaring pinggang kanan, kalau tidak sanggup sambil terlentang. Dan kita sebutkan tadi bahwasanya rukun-rukun ini harus berurutan, tidak boleh acak, dia harus berurutan. Karena Rasulullah mengatakan summa, kemudian ini, kemudian itu. Tidak boleh baca Al-Fatihah sebelum takbiratul ihram, seperti itu dan selanjutnya. Tidak boleh sujud sebelum ruku. Kemudian kita juga sebutkan maksudnya rukun-rukun ini tidak gugur karena orang itu tidak tahu, jahil atau lupa. Ini buktinya Rasulullah SAW perintahkan sahabat tersebut untuk mengulanginya, padahal dia tidak tahu. Tidak cukup Rasulullah SAW sekedar seperti ini, engkau seperti ini, tapi Rasulullah lihat sekali lagi, coba ulangi sholatmu. Sekali tidak benar, ulangi lagi sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya jahil saja tidak sekedar menggugurkan daripada kewajiban suatu ibadah. Ya. Ya, ini beda dengan al-manhiyat itu larangan. Kalau sekedar larangan itu ada pemaafan dari syariat. Misalnya yang sangat real di dalam ibadah haji ataupun umroh itu ada kewajiban-kewajiban atau al-ma'murat yang diperintahkan oleh syariat, ada al-manhiyat, ada yang larangan-larangan. Dan ini hukumnya beda. apabila seorang meninggalkan suatu kewajiban, ya, diwajibkan misalnya untuk memakai baju ihram, tapi dia tidak memakai baju ihram, maka pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, wajib bayar dam, ya, bayar dam kambing atau unta atau sapi. Tapi kalau yang dia lakukan itu adalah al-manhiyat, ya, seperti misalnya tidak tahu dia, larangnya pakai wangi-wangian ketika ihram, tapi dia lakukan, maka dia cukup bertobat dan beristighfar, dia bersihkan badannya dari wangi-wangian atau pakaiannya dari wangi-wangian, tidak wajib membayar dam. Beda dengan orang yang melakukan, meninggalkan kewajiban walaupun dia tidak tahu, ya, walaupun dia tidak tahu, saya tidak tahu hukumnya. Sekarang kamu tahu dan kamu wajib membayar dam misalnya. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, man ata bi ibadatin ala wajhin ghairi sahih jahlan, kata Syekh Al-Sam, wa mada zamanuha fa innahu la yutlabu minhu i'adatuha. Ya, barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak sesuai dengan syariat, akan tapi dikarenakan kejahilan dan masanya telah berlalu, maka tidak harus dia diperintahkan untuk mengulangi. Jadi lihat sahabat tadi, itu tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya yang kemarin atau kemarin lusa atau yang sebelumnya, dia cuma diperintahkan untuk melakukan sholat yang pada waktu itu. Ya, mungkin waktu itu sholatnya sholat zuhur atau sholatnya sholat asar, ya, yang masih ada waktunya. Tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat-sholatnya yang telah lalu. Ya, tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat-sholatnya yang telah lalu. Cukup sholat yang waktu itu saja. Ya, berkata Syekhul Islam, awamirus syar la talzamul mukallaf illa ba'da ilmihi biha. Wa kadzalika man taraka wajiban qabla bulughi syara. Perintah syariat itu tidak mengharuskan seorang yang mukallaf, ya, tidak wajib bagi seorang mukallaf kecuali dia tahu. Sebelum dia tahu bagaimana mau dikatakan wajib? Iya, bagaimana dia harus menunaikannya? Karena dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, ini diistilahkan oleh ulama, al-ilmu manatu taklif. Jadi taunya suatu perkara itulah beban syariat dibangun di atasnya. Ya, jadi beban syariat itu tergantung dengan keilmuan seseorang. Dengan keilmuan seseorang. Kalau tidak tahu, apa yang harus dibebankan kepadanya? Ya, apa yang harus dibebankan kepadanya? Demikian juga barang siapa yang meninggalkan suatu kewajiban sebelum sampai kepadanya syariat. Seperti seorang yang tidak bertayamum ketika tidak ada air. Iya. Seperti kisah sahabat, ya, sudah lewat sama kita di Bulughul Maram juga. Dia beristimbat ketika dalam satu peperangan, dalam satu safar, junub, ya kan, junub, tidak ada air, atau ada air tapi sekedar cukup buat minum, ya, sekedar cukup buat minum. Terus apa yang dia lakukan? Ya, itu sahabat guling-gulingan di tanah, nggak ada air, dia kenain debu seluruh badannya guling-gulingan. Terus kata Rasulullah SAW, cukup semestinya engkau tayamum saja, satu kali tepukan untuk muka dan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Rasulullah SAW memberikan keterangan seperti itu. Ya, dia sangka sahabat ini tidak cukup dengan tayamum saja, atau dia tidak tahu syariat tayamum sebelumnya. Atau ada sahabat yang ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad min khaitil aswad min al-fajr." Makan dan minumlah sampai terang, sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang merah, benang hitam dari fajar. Oh, jadi sahabat sibuk. Iya. Sebentar dia keluar, dia ambil dua benang, satu putih, satu hitam. Wah, masih sama, masih hitam terus. Bolak-balik masih hitam terus. Iya. Ya, sudah hampir betul-betul terang baru kelihatan itu putih, itu hitam. Ya, mending kalau betul hitam putih yang dibawa. Kalau satunya kuning, satunya hijau. Iya kan? Ternyata bukan seperti itu yang dikehendaki oleh syariat. Maksudnya adalah garis yang memanjang di ufuk utara ke ufuk selatan dari arah sebelah timur. Ya, itu yang dikatakan terbit fajar. Fajar Shadiq, ya, seperti kita lihat jam sekarang, jam berapa terbit fajar, ya kan? Mungkin jam 4:40. Nah, itu perhatikan dengan sama, kalau kita berada di gurun atau di laut, itu ada perbedaan di ufuk timur dari utara ke selatan itu. Nah, itu namanya terbit fajar. Walaupun masih gelap sekali tidak kelihatan benang tersebut, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan dia untuk mengqada hari tersebut. Ya, untuk dia mengqada hari tersebut karena dia tidak tahu. Kemudian disyariatkan untuk berdakwah atau mengajarkan kepada umat itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang lemah lembut. Hukum asalnya seperti itu. Semua yang dikatakan masyayikh kita yang sekarang maupun zaman dahulu, Syekh bin Baz, Syekh Rabi, dan yang lain-lain, al-asal fi dakwah itu alin, hukum asal dalam berdakwah itu dengan lemah lembut, walaupun suatu saat memerlukan tegas dan keras pada tempatnya masing-masing, ya. Jadi hukum asalnya adalah dengan lemah lembut, sebagaimana Nabi Musa lihat di dalam Al-Quran, sebelum dia berucap dengan tegas, itu Allah sudah berpesan awalnya, ya, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada mereka, kepada Firaun, ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dengannya mereka bisa mengambil pelajaran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bertahun-tahun dia berdakwah, ya, setelah bertahun-tahun dia berdakwah, baru setelah itu Allah SWT perintahkan untuk Nabi Musa tegas. Ya, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wa inil awunu kaya Fir'aun matmuro. Aku sudah yakin, wahai Fir'aun, engkau adalah orang yang celaka. Akhirnya setelah itu Allah SWT tenggelamkan di Laut Merah. Kemudian ya, disunahkan bagi yang ditanya untuk menambah jawaban kalau ada maslahatnya. Ya, kalau ada maslahatnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, misalnya ketika sahabat, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, inna narkabul mahar, narkabul bahar. Ya, wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma'. Afana tawaddo. Ya. Minhu. Ya Rasulullah, kami ini nelayan. Kata sahabat. Ada sahabat yang nelayan. Dan kami itu bawa sedikit air untuk minum, makan dan minum. Kalau wudu dari situ bisa mati kehausan. Apakah boleh bagi kita untuk berwudu dari air laut? Ya, ini sahabat bertanya karena melihat ada perbedaan antara air laut dengan air tawar. Air tawar ya jelas sahnya, tapi air laut apa ia sah atau tidak? Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah sah bagi kita untuk berwudu dari air laut yang berubah, kan berubah rasa, ya rasanya, ya istilahnya itu sudah bukan sering kita dengar dalam istilah fikih, bukan mak mutlak lagi. Ya, mak mutlak air yang mutlak, yang tidak ada embel-embel belakangnya, ya, itu air yang tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau. Tapi kalau sudah ada rasa atau berwarna atau berbau, itu sudah bukan mak mutlak lagi. Ya, maka perlu ditanyakan, ini sudah bukan mak mutlak lagi, ini sudah berasa asin. Nah, Rasulullah SAW tidak menjawab, tidak cukup menjawab dengan iya boleh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tambahkan jawaban karena itu barangkali membutuhkan. Ya, wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini karena sahabat ini kesehariannya cuma di laut, ya mungkin berminggu-minggu di laut. Kata Rasulullah, buat tahur ma'uhu, dia tahur itu suci, lagi mensucikan, dia zatnya itu sendiri suci, dan dia bisa mensucikan untuk orang mandi junub, untuk orang berwudu, seperti itu. Ya, dalam pada itu al-hillu maitatuhu, bangkainya juga halal, ya bangkainya juga halal. Jadi bangkai hewan laut itu halal. Jadi jangan ragu-ragu. Ya, misalnya kamu mendapati ya hewan laut yang mati tidak dengan disembelih terlebih dahulu, maka itu halal. Ya bukan hewan darat yang nyemplung laut, bukan. Ya, tapi hewan yang memang dia sudah memang di laut saja. Ya. Dari sini, dari hadis tersebut, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya doa istiftah, kemudian baca ta'awud, baca bismillah, kemudian mengangkat tangan ketika takbir, ya, kemudian meletakkannya di atas dada, ya. Ya, kemudian gerakan duduk, ya, duduk tawarruk atau duduk iftirash, itu semuanya sunnah. Ya, semuanya sunnah. Jadi ketika duduk di antara dua sujud tidak harus iftirash. Ya. Sekalipun orang misalnya duduknya tawarruk sah. Bahkan ulama mengatakan sekalipun duduknya bersila, ya sah. Tapi itu yang sunnah itu adalah duduknya iftirash. Demikian juga duduk di tasyahud akhir, dari dua tasyahud. Itu yang sunnah tawarruk. Ya, tapi sekalipun orang tidak tawarruk, duduknya tetap ifrash atau duduknya ika, ika itu duduk dengan apa namanya dua lutut, lutut ya, dua apa? Tumit, dua tumit di atas apa namanya paha, ya itu juga tidak mengapa. Karena dia sunnah hukumnya. Kemudian di sini juga bisa diambil faedah bahwasanya muallim, pengajar atau juru dakwah itu dalam mengajar, di dalam berdakwah, hendaklah dia dahulukan perkara yang paling penting di antara yang penting. Jadi kita katakan perkara syariat itu tidak ada yang tidak penting, semuanya penting, tapi hendaklah didahulukan yang paling penting di antara yang penting. Ya, ini lihat ini Rasulullah SAW mendahulukan perkara-perkara yang rukun atas perkara yang wajib, apalagi perkara yang sunnah. Bagaimana pesan Rasulullah SAW di dalam hadis yang masyhur, beliau berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, innaka satati qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilai syahadata alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, ya wa in umata'u laka lidzalik fa akhbirhum bi anna Allah subhanahu wa ta'ala iftarada alaihim khamsa salawat min yaumin wa lailah wa in umata'u laka lidzalik fa akhbirhum bi anna Allah subhanahu wa ta'ala iftarada alaihim shadaqah tuhat min agniyai faturat bila fukara'ihim. Ya Mu'ad, sesungguhnya engkau akan berdakwah ke suatu kaum dari kalangan Alkitab, maka hendaklah awal kali engkau berdakwah, yaitu engkau ajak mereka untuk mengenal tauhid, ya, untuk betul-betul memurnikan peribadahan hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kepada selain Allah. Ini pondasi. Sebelum mengajarkan kepada sholat, ini dulu. Kemudian kalau mereka sudah paham benar, sudah dan taat kepadamu, maka kasih tahu yang berikutnya, kewajiban yang berikutnya, sholat. Ya. Ini juga tadi pondasi, ini tiang. Tiang, ibarat ada kemah, nah ini tiangnya. Ya. Kalau mereka sudah paham sholat dan menunaikan sholat, maka kewajiban berikutnya, sedekah, zakat, seperti itu. Karena kalau tidak ada tauhid, percuma sholat. Iya. Kalau tidak ada sholat, percuma zakat. Nah, itu mutlak. Iya, percuma zakat. Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya gugur, ya, pahalanya gugur. Jadi dia percuma zakat, percuma sedekah, percuma infak, percuma puasa, percuma haji kalau tidak sholat, ya, ngabisin duit saja, ya, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Jadi dimulai itu dari perkara yang paling penting sebelum yang penting-penting berikutnya. Jadi tadi tidak percuma seluruh ibadah tanpa tauhid. Dia sholat, ya, dia baca Quran, dia haji, dia puasa, tapi ternyata ibadahnya, ya, misalnya tawakalnya bukan kepada Allah SWT, tapi tawakalnya misalnya dia punya khodam-khodam, baik titisan Nyir Rokidul, ya, atau katanya titisan wali-wali atau sunan-sunan, sama saja. Kalau tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia syirik, percuma ibadah yang dia lakukan berikutnya, seperti itu. Saif sudah masuk, sudah masuk atau hampir masuk ya. Salat zuhur kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.